mardalanau marasa dasada laos dilanglangi doau tarlungun-lungun mane tekiluki daina dasia mata maraningot lakaki daina laso maruju suman mahau para tu dosana tu sanggara sakapona inaang nasai madudu name ole ole daina diulu salogo songo bulu mibulu ina nasai madudu. Hulusan, hulusan awalogo satu hutan indah inang di luat nadau pos marohan indah inang tibu doauro siatan opar jalanan di luat nadau. Jauh-jauh.